Inna min azwajikum wa auladikum atiyatun lakum tahdharun. Sebenarnya antara istri kalian dan anak-anak kalian akan menjadi musuh buat kalian. Hati-hatilah. Artinya kalau ternyata istri tadi apa tidak mau masih berproses dua. Oke, ada yang lain. Inna min azwajikum wa auladikum tahdharun. Fitnah bagi kalian itu sebetulnya ujian ya. Innama amwalukum amwalukum harta harta kalian dan anak kalian sebagai fitnah. Jadi coba ujian itu jadi bersabar sampai misalnya datang beliau untuk belajar belajar mencari anak dan bersabar. Iya, Allah kalau kalian kepada Allah mustahil melihat kesanggupan kalian kalian melakukan secara optimal sungguh-sungguh tapi kita tidak mengenai kenapa ya beberapa orang artinya dia memaksakan istrinya agar cepat karena dia seperti yang kata dia melihat itu kenapa mereka bersama seperti mereka mengatakan tetap mereka bersama juga berproses beberapa teman artinya ketika misalnya ada orang yang seperti itu bisa kita jadikan dari ini untuk melakukan kesabaran ya. Nah, iya harus sabar. Pakai masalah perang masalah